Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Rasulullah bersabda, Pak, niyatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Ada ulama yang mengartikan niatnya orang yang beriman itu lebih bagus dari amalnya. Kenapa? Amal ini terbatas. Kemampuannya cuma terbatas. Saya sholat, tapi kekuatan saya cuma sekian puluh rakaat. Hati kepingin sekian ribu rakaat. Loh, niatnya lebih bagus daripada amalnya. Saya bersedekah, yang saya punya cuma 10.000, kepinginnya ngasih 1 miliar. Loh, niatnya ini lebih baik daripada amalnya. Ada lagi, karena amal ini bisa kecampuran riya. Bisa kecampuran ingin dipuji sama orang. Tapi kalau niat, gak bisa. Mana ada niat riya? Gak ada. Kalau kamu sholat, zahirnya menghadap kiblat, kadang-kadang hati kepingin dipuji sama orang. Tapi kalau niat, gak bisa. Niat ini memang amalnya hati. Ada lagi yang menyatakan semua itu kalau dari hati lebih bagus daripada yang dengan anggota badan. Baca Quran bagus, tapi hati yang memahami Al-Quran itu lebih bagus daripada amalan baca Al-Quran. Sholat baik, tapi hati yang khusyuk di dalam sholat lebih baik daripada amalan sholatnya. Niat itu tempatnya di hati, lebih baik daripada amal perbuatan anggota badan yang zahir. Ada lagi yang menyatakan ini sebabnya hadis ada. Begini ceritanya. Orang Yahudi sama Sayyidina Utsman bin Affan, di zaman itu ada orang jual sumur. Sedangkan di daerah itu orang lagi butuh dengan air. Ketika dengar dijual sama Sayyidina Utsman, ditawar. Tujuannya adalah untuk nanti disedekahkan untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Ditawar-tawar gak dikasih sama pemiliknya, agak tinggi mintanya. Udah dikasih waktu sama Sayyidina Utsman, biar mikir aja lah. Kalau gak dikasih besok tak uangi. Besok aku bayar. Loh, malam hari ada orang Yahudi datang, dengar itu sumur mau dijual, dibayar langsung tak pakai dinyang. Dan oleh orang Yahudi tadi itu untuk kepentingan umum diberikan. Pagi Sayyidina Utsman bin Affan mau siap bayar, enggak dikasih berarti. Udah mau dibayar sama Sayyidina Utsman bin Affan. Datang ke tempat ke pemiliknya, udah dibeli sama orang. Loh, siapa itu Yahudi? Nyesel Sayyidina Utsman. Sampai kepada Nabi. Kata Nabi, niyatul mukmin, niatnya orang beriman seperti Utsman bin Affan, khairun min amalih, lebih baik daripada yang telah dilakukan oleh orang Yahudi tadi itu. Apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.